ayat siapakah yang tidak dibicarakan di Madinah? Ya, mani syahid. Nah, baik, kita teruskan. Anda habis atau anda capai firman Allah? Bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaumul qiyamah? Bagaimana keadaan mereka? Bercahaya. Apanya? Anggota wudunya bercahaya. Baik. Enam. Apa sebabnya? Karena wudu yang dilakukan sewaktu di dunia. Taib, man hafizul hadis. Bagi yang sudah banyak punya anak tiga, siapa yang hafal hadisnya? Hah? Yang sudah punya anak tiga? Hah? Sudah ada yang hafal hadisnya? Hah? Yang sudah punya anak empat? Ayo. Inna ummati yu'una yawmal qiyamah burun hajarina min asari wudu'i. Famanis atau aminkum ayyutillah kurwatahu faliyaqab. Baik. An Nu'aym al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nam anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qol inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ayyuti la ghurratahu falyaf'al. Dari Nu'aym al-Mujmir, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya umatku mereka akan dipanggil di hari kiamat nanti dalam keadaan bercahaya karena pengaruh wudu. Maka barang siapa mampu di antara kalian memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah. Akan tetapi perkataan famanistatu aminkum ayyuti laghurratahu falyaf'al, barang siapa mampu memanjangkan cahayanya maka lakukanlah, ini adalah mudroja dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Nah, kita masuk pada bab baru dari kitab Thaharah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babu duhulil khala'i wal istitabah. Bab masuk WC, bab yang menjelaskan masuk WC, tata cara masuk WC dan beristinja. Istitabah. Kata Abdullah Al-Basam rahimahullahu taala, hadzal babu yadhkuru fihi aw yudhkaru fihi adabu dukhulil khala wal julus fihi wal khuruj minhu kama yudhkar fihi kayfiyatul istitabah minal anjas minal fil makhrajain bihajarin wa ma yakumu maqamahu wa tahriz minha wa taharruz minha wa hadza min abwabi kitabit thaharah al-madhkur sabiqan. Bab ini akan disebutkan di dalamnya tata cara masuk WC, adab tata cara masuk WC, dan ketika buang hajat, julus wal julus fihi, yaitu duduk ketika duduk ya, atau duduk ketika buang hajat, nah, ke arah mana menghadap misalkan ya, dan ketika keluar dari WC sebagaimana juga akan disebutkan di dalam bab ini kaifiyah, cara beristinja, ya, bersuci dari najis-najis yang keluar dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang, dengan batu dan apa-apa yang bisa menggantikan kedudukan batu, dan menjaga diri dari najis. Dan bab ini termasuk bab, termasuk dalam bab Kitabut Thaharah, nah, Kitab Thaharah yang telah disebutkan terdahulu. Nah, masya Allah, Islam ini bukan hanya sekedar mengatur, ya, masalah, ya, rukun Islam yang 5 atau rukun iman yang 6. Nah, yang menurut orang filsafat rukun iman ada berapa? Nah, ada berapa? Ada? Siapa yang pernah belajar filsafat? Ada 5. Ya, ada 5. Apa yang mereka ingkari? Iman kepada qadar. Ya, iman kepada qadar mereka ingkari. Karena beriman kepada qadar itu membuat lemah semangat. Ya, membuat lemah semangat. Enam, mereka mengikuti apa? Madhabnya Jabariyah. Ya, bahwasanya kita ini dipaksa oleh takdir. Jadi enggak usah usaha. Ya, karena sekalipun kamu usaha, ujung-ujungnya ya takdir itu. Kalau takdir sudah menetapkan kamu tidak berhasil, ya tidak berhasil. Ya. Jadi enggak usah usaha. Nah, ini Jabariyah. Nah. Dan ini adalah pemikiran yang sesat. Baik. Jadi Islam tidak hanya mengatur perkara itu saja, tapi juga mengatur masalah keluar masuk WC, juga mengatur buang hajat, juga mengatur masalah makan, masalah tidur, dan yang lain-lainnya. Nah, yang terkadang orang meremehkannya, menganggap enteng, ya, ataupun mereka tidak menghiraukannya, ya. Nah, sehingga mereka ketika buang hajat mereka melakukan pelanggaran syar'i. Nah, ketika makan mereka melakukan pelanggaran syar'i. Nah, dan perkara-perkara yang lainnya, yang padahal nanti insya Allah akan disebutkan di dalam hadis. Nah, karena sebab tidak memperhatikan buang hajat. Nah, ancamannya adalah disiksa di alam kubur. Nah, karena tidak memperhatikan masalah buang hajat. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza dakhala al-khala'a qala allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ithi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, atau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ini nam fi'il naqis dan memberikan faedah, memberikan di antara faedah kana itu istimrar atau daiman, terus menerus, dan juga memberikan faedah waktu yang telah lalu. Nah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa apabila masuk WC, al-khala, WC atau tempat buang hajat, qala Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau, minal khubthi wal khaba'if, dengan al khubthi wal khaba'if, dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ada yang mengatakan al khubth kejelekan, ya, kejelekan, wal khaba'if syaitan, Nah, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala ini. Kemudian kata mualif itu Abdul Ghani Al-Mahbisi, al-khubthu bi dhammi al-kha wal ba. Al-khubu. Jadi Abdul Ghani Al-Mahbisi mengatakan al-khubu. Al-khubut. Dengan mendoma huruf kha dan huruf ba. Al-khubu. Ya. Maknanya yaitu jam'u khabir. Jam'u khabis. Jama' dari bentuk jama' dari khabir. Ya. Wal khaba'if jam'u khabitha. Wal khaba'if bentuk jama' dari khabitha. Isti'ada atau isti'adu min dukroni syayatin wa inatim. Maknanya adalah berlindung dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi al-khubu, al-khubuth itu syaitan laki-laki, sedangkan al-khubait syaitan, syaitan perempuan. Nah, gharibul hadith. Sekarang kata Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala, gharibul hadith, perkara-perkara yang asing dalam hadis ini. Idza dakhala al-khala, yakni idza arada dukhul. Idza dakhala al-khala, yang dimaksud dengan idza dakhala al-khala, kalau kita terjemahkan, apabila telah masuk WC. Karena dakhala fil madhi, namanya fil madhi, memberikan faedah perbuatan telah berlalu. Yakni, tetapi yang dimaksud di sini adalah idza arada dukhul, apabila mau masuk WC. Ya, apabila mau atau apabila ingin masuk WC. Ya, idza dakhala. Faqulihi ta'ala, seperti firman Allah taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta, maka apabila kamu qara'ta, ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi artinya menunjukkan perbuatan itu telah berlalu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah fa idza qara'ta, apabila kamu mau membaca. Apabila kamu mau membaca Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an, fasta'id billahi, berlindunglah kamu kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang dirajam. Yakni faida arota kiro atau Quran, maknanya apabila kamu mau membaca Al Quran. Ya, enam. Wa kama surah Al Bukhari fil adabil mufrad bihada haythu rawa'an Anasin qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza arada ayyadkhulal khala qala wa dzakara hadits al bab. Dan sebagaimana Imam Bukhari dengan jelas meriwayatkan di dalam kitabnya Al Adabul Mufrad dengan ini, yaitu dengan bentuk aroda, ya, dengan bentuk ingin atau ketika mau masuk. Haitu rawa an Anasin, sekiranya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, dari Anas dia berkata kana nabiyyu idza arada, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila ingin, idza arada apabila ingin, ayyadkhula al-khala'a, masuk WC. Qala, Nabi mengatakan, kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis semisal hadis yang dalam bab ini. Dan jadi jangan jangan salah paham, ya, karena belajar, baru belajar bahasa Arab. Nah, di sini dikatakan kana idza dakhala al-khala, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila dakhala fil madhi, telah masuk WC. Nah, kemudian baca doanya di dalam WC, tidak, ya, tapi baca doanya sebelum masuk WC. Nah, gimana bahasa Arabnya? Masih jalan enggak? Hah? Macet? Allah musta'an. Gimana nih ustadznya atau mustaminya ini? Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan, insyaallah. Nah, jadi makna kana idza ida kana idza dakhala al-khala ay idza arada. Kemudian yang kedua, al-khala'a al-khala'u bil mad. Al-khala' lafadz al-khala' bil mad dengan memanjangkan. Nah, dengan mad itu dengan memanjangkan al-khala'a. Al-makanul khali. Yang dimaksud dengan al-khala' yaitu tempat yang kosong. Tempat yang kosong. Wahuna al-makan al-maksud bil-mu'ad. Bil-mu'ad. Wal-mu'ad. Wal-mu'ad liqada'il haja. Dan di sini, yang dimaksud di sini, tempat yang kosong di sini adalah tempat yang dimaksud dan disediakan, ya, atau mu'ad itu biasa, ya, disediakan untuk buang hajat. Ya, jadi al-khala di sini adalah tempat yang kosong, dan yang dimaksud di sini tempat yang kosong ini adalah tempat buang hajat. Nah, fa'in kosoda, atau fa'in kusida, fado'u kasohroi liqada'il hajatihi liqada'i hajatihi fala haja ila ta'wil ad-dukhul bi iradati dukhul. Maka jika yang dimaksud berupa tanah lapang, ya, lapangan atau tempat yang luas seperti padang pasir untuk buang hajatnya, maka tidak perlu menta'wil, tidak perlu menta'wil atau mentafsirkan atau meniatkan untuk masuk. Nah, birodatin duhul ketika mau masuk ataupun ketika ingin buang hajat tersebut. Jadi maksudnya misalkan kita mau buang hajat, nah, di tempat yang luas, nah, misalnya di lapangan atau di padang pasir. Nah, lah ketika kita mau buang hajat di tempat yang luas tersebut, kita tidak perlu meniatkan saya mau masuk WC misalkan, kemudian baca doa, enggak. Tapi kapan baca doanya? Ya ketika itu juga, ketika mau buang hajat tersebut. Ya. Nah, jadi enggak usah membayangkan, ya, ataupun meniatkan saya masuk WC kemudian baca doa. Nah, karena dulu belum ada kloset, ya, belum ada namanya WC seperti sekarang, ya, ada WC duduk, ya, WC berdiri, ya, belum ada. Dulu padang pasir atau bersembunyi di balik batu atau di balik pohon sudah jadi, ya, atau adu punggung, ya, jadi bersaternya dengan orang lain, ya, saling membelakangi sudah jadi. Ya, nah. Nah, jadi enggak usah meniatkan saya mau masuk WC. Jadi langsung baca doa. Kemudian perkara yang ketiga, al-khubuthu wal khaba'ith, atau di dalam kitab tertulis al-khubuthu dengan mensukun ba. Al-khubuthu wal khaba'ithu. Al-khubuthu dhabata bi dhammil kha wal ya wal ba. Kama dzakara al-musannifu lafad al-khubuthu. Nah, disakali itu apa? Diharokati. Nah, diharokati dengan mendhamma huruf kha atau dubito, ya. Diharokati dengan mendhamma huruf kha dan huruf ba. Al-khubu sebagaimana disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Wa ma'nahu dzukuru nam dzukuru syayatin, dan maknanya adalah syaitan laki-laki. Syaitan laki-laki. Wa dobatuhu, wa dobatuhu jama'atun bi iskanil ba, wa ma'nahu ala hadha yakunu asyar. Dan jamaah, sekelompok alul ilmi mengharokati lafad al-hubud dengan mensukun huruf ba al-hubtu. Dan maknanya, kalau menurut ini, kalau disukun huruf ba, maka maknanya adalah asyar, kejelekan. Maknanya kejelekan. Kalau di dhammah ba-nya, maknanya adalah syaitan laki-laki. Kalau di sukun ba-nya, maknanya adalah kejelekan. Wa huwa ma'na jami' haitsu qad ista'ada minasyarri wahli wahum al-khaba'ith. Fayan bagi lil qa'il mura'ata hadzal makna al-am. Dan makna ini wahada wahwa makna jami, dan ini adalah makna yang mencakup, yang luas. Sekiranya dia telah berlindung dari kejelekan dan pelaku kejelekan, dan mereka itu adalah al-khaba'ith, yaitu syaitan-syaitan. Fayan bagi lil qa'il mura'ata hadzal makna al-am, maka hendaklah bagi yang mengucapkan doa ini memperhatikan makna yang umum ini. Jadi kalau Al-Basam rahimahullahu taala cenderung kepada pendapatnya dan kelompok ahlul ilmi, atau sebagian kelompok ahlul ilmi yang mensukun huruf ba karena maknanya lebih umum. Bisa paham ini? Al-makna al-ijmali, makna secara global. Anas ibn Malik al-mutasharrif bi khidmatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadhkuru lana fi hadzal hadith adaban Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina qada'i hajatihi. Anas bin Malik yang mulia dengan sebab membantu Nabi menjadi khadim, menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa tahun? 10 tahun. Anas bin Malik menyebutkan kepada kita, menceritakan kepada kita pada hadis ini tata cara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika buang hajat. Ketika buang hajat. Wa huwa annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min kafrati iltijaihi ila rabbih la yada'u dzikrahu wal isti'anata bihi ala ayyati halin. Dan Nabi, dan dia yaitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena banyaknya berlindung kepada Tuhannya. Iltija itu berlindung. Nabi banyak berlindung kepada Tuhannya. Nabi tidak membiarkan. Tidak membiarkan atau tidak meninggalkan mengingatnya, itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anata bihi, dan meminta pertolongan dengannya. Ala ayyati halin, dalam keadaan bagaimanapun. Atau di atas keadaan bagaimanapun. Fahuwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza arada dukhulal makanil ladzi sayaqdi fihi hajatahu ista'adha billahi waltaja ilaihi ayyakiyahu minasyarri alladzi minhu an-najasa wa yasimahu min al-khaba'ith wahum asyayatin alladzina yuhawiluna fi kulli halin ayyufsidu 'alal muslimi amra dinihi wa ibadatihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila mau masuk tempat yang Nabi akan buang hajat padanya, Nabi berlindung kepada Allah. Ista'adah dengan iltija sama. Berlindung kepada Allah agar Allah menjaganya, melindunginya dari kejelekan yang ada, ya, dari kejelekan aladiminu an najasa, yang diantara kejelekan tersebut adalah an najasa, najis, najis. Wa yasimahu minal khabais, dan Nabi, dan agar Allah melindunginya atau menjaganya dari al-khabais, wahum asyayatin. Al-khabais itu adalah syaitan-syaitan. Alladzina yuhawiluna, yang syaitan-syaitan tersebut berusaha, fi kulli halin, pada setiap keadaan, ayufsidu alal muslimi, untuk merusak, ya, untuk merusak terhadap seorang muslim, amrodinihi wa ibadati, urusan agamanya dan ibadahnya. Nah, di syaitan memang demikian, ya, untuk atau agar manusia kelak di yaumil kiamah menjadi temannya di neraka, syaitan berusaha, berusaha merusak dan perkara dan agama dan perkara ibadahnya kaum muslimin, agar ibadahnya tidak benar, agar ibadahnya tidak diterima. Fa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa al-mahfuz bil inayah yakhafu minasyarri wa ahlihi fajadirun bina ayyakuna khawfuna ashad wa anna khudha bil ihtiyat lidinina min aduwina. Maka apabila ada, maka jika ada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sedangkan Nabi itu dijaga dengan penjagaan Allah, Nabi merasa takut dari kejelekan dan pelaku kejelekan tersebut, yaitu syaitan. Nah, maka lebih pantas lagi bagi kita, nah, ada rasa takut kita tersebut lebih besar, lebih sangat daripada takutnya Nabi. Wa nahudha bil ihtiyat, dan hendaklah kita melakukan penjagaan, lidinina wa min aduwina, untuk agama kita dari musuh-musuh kita, yaitu syaitan laknatullah alaih. Ya, ini dengan apa? Dengan berdoa ketika mau masuk WC, dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mau buang hajat. Ya, nah. Jadi ingat adab ataupun sopan santun, ya, atau tata cara ketika mau masuk WC itu baca doa, ya, bukan nyanyi. Ya, bukan nyanyi. Ya, mau apa? Mau makan ingat kamu, ya, mau mandi ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau berak ingat kamu. Gimana? Ya, pantas kalau begitu jin-jinnya nah pada senang ataupun pada masuk ke dalam jasadnya. Tapi seorang muslim nam yang ittiba, yang mengikuti, yang mencontoh pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika mau masuk WC berdoa, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan dan pelaku kejelekan, yaitu syaitan laknatullah alaihi. Nah, insyaallah naktafilah huna, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada bujuk rayu syaitan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.